السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muka surat berapa kita berhenti lah? Ya? Yeah? 5 kat mana? Ya? Yeah? Tengah? Di tengah? Dan telah? Qala قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang rahimahullah ta'ala, dan telah mengeluarkan oleh Ahmad daripada Anas, telah berkata ia adalah ahli bait daripada Ansari. Ada bagi mereka itu ahli bait yang menerangkan mereka itu atasnya akan air. Biarlah sawab menuangkan, bukan menerangkan, menuangkan mereka itu atasnya akan air. Hingga katanya, maka tetkala memandang unta itu kepada Rasulullah SAW, niscaya berhadaplah ia unta kepadanya Rasulullah, hingga tersungkur ia hal keadaannya sujud unta itu antara hadapannya, antara hadapan Rasulullah. Maka berkata baginya oleh segala sahabat, ya Rasulullah, ini binatang tiada berakal, sujud ia binatang bagi engkau, dan kami sekalian ini semuanya mempunyai akal. Maka kamilah yang terlebih sebenar bahawa kami sujud bagi engkau. Maka bersabda ia, tiada patut sekali-kali jika seorang manusia itu bawa sujud ia bagi manusia. Dan jikalau patut sujud itu bagi seorang manusia, niscaya aku suruh akan perempuan itu bahawa sujud ia perempuan bagi suaminya, kerana sangat besar haknya itu atas isterinya. Jikalau ada pada tapak kakinya suami, hingga sampai pada tengah kepalanya suami pun, yang jadi najis ia sebab nanah dan darah, kemudian berhadaplah oleh isterinya itu akan dia akan suami, maka menjilat akan dia nanah, sungguhnya belum lagi mendatangkan hak suaminya. Hadis ini riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah, selain daripada Imam Ahmad. Jadi dalam hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Ahmad ni Imam Hanbali lah. Imam Hanbali hak fiqh tu, mazhab Hanbali tu. Bukan Ahmad lain. Nama dia Ahmad bin Hanbal. Hanbal tu ayah dia. Orang panggil Imam Ahmad ataupun Imam Hanbali. Nama dia bukan Hanbali, nama dia Ahmad. Macam Imam kita Syafi'i, bukan nama Imam Syafi'i, nama tu Syafi'i. Nama dia Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Idris. Muhammad bin Idris. Muhammad bin Idris tu Imam Syafi'i lah. Imam Hanafi nama dia Nu'man bin Sabit. Orang gelar Imam Hanafi. Takut kata tak dia dengar nama mazhab Nu'man bin Sabit. Tak dia dengar, tak ada je. Hanafi ada. Hak tula kan. Tak. Hak tula je. Nu'man bin Sabit Imam Hanafi. Imam Malik nama dia tu Malik bin Anas. Imam Syafi'i Muhammad bin Idris, bukan Idris ni. Ini Imam Ahmad, maksudnya Imam Hanbali. Dia riwayat hadis ni daripada Anas. Telah berkata ia Anas, dia kata suatu hari ahli bait daripada Ansar, orang-orang Madinah, mereka ada orang tukang tuang air untuk unta, untuk ternakan. Jadi dituangkan air kepada unta, maka Seekor daripada unta tu dia memandang kepada Nabi SAW. Bila dia tengok Nabi, dia pun berhadap kepada Nabi dan turun sujud kepada Nabi SAW. Ini cerita betul. Disebut di dalam kitab-kitab hadis. Tengah daripada mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Almarhum Al-Fadhil Syekh Mutawalli Syarawi sebutkan cerita ini di dalam kitab beliau Mausu'atul Mu'jizat Nabi. Himpunan mukjizat-mukjizat Nabi. Kisah unta sujud depan Nabi. Unta ni sujud ke Nabi. Maka apabila sahabat-sahabat tengok unta ni sujud, macam sujud semayang tu lah, sujud kepada Nabi ni, maka katalah para sahabat, "Ya Rasulullah, ini binatang ni tak ada berakal, sujud ia bagi engkau dan kami semua ini semuanya mempunyai akal. Maka kamilah yang terlebih sebenarnya bahawa kami sujud bagi engkau." Sahabat kata, "Ni mana unta tak ada akal boleh sujud kamu? Sepatutnya kamilah. Kami lebih berakal lagi. Kami orang yang berakal, orang cerdik. Tuhan beri akal kami yang patut sujud kepadamu. Nahnu ahaku an nasjudalaka." Kalau cakap Arab ni sahabat, tapi terjemah Melayunya, "Sepatutnya kamilah lebih berhak daripada unta ni sujud kepadamu. Minal bahaim, daripada segala binatang. Binatang ni tak ada akal sujud kepadamu. Kami sepatutnya lebih daripada binatang lagi kerana kami berakal." Nabi pun jawab. Maka bersabda Nabi SAW, "Tiada patut sekali-kali jika seorang manusia itu baru sujud ia bagi manusia." Nabi kata manusia tak boleh sujud kepada manusia. Jadi tak haramlah unta sujud kepada manusia, iaitu Rasulullah. Yang ulama-ulama ijma', manusia sujud sesama manusia, hukumnya murtad, jadi kafir, jadi ridah, na'udzubillah. Dosa besar, syirik, sujud sesama makhluk. Dan ni unta sujud, unta tak masuk dalam hukum-hukum syarak. Kerana hukum syarak ni, kitabullah al-muta'alliku bi'af'alil mukallafin, iaitu tuntutan Allah yang berkait dengan perbuatan manusia. Nah, barulah ada halal, ada haram, ada wajib, ada makruh. Kalau perbuatan binatang, tak ada wajib, tak ada makruh, tak ada sunat, tak ada apa. Jadi unta tak haram sujud kepada makhluk. Haram-haram ni hukum syarak. Hukum syarak ni kait dengan perbuatan kita. Dia begitu. Jadi kalau kata manusia yang sujud, hukumnya haram. Kalau binatang yang sujud, tak ada hukum. Patut kalau binatang minum arak, tak boleh nak hukum rotang. Tapi orang minum arak, 40 rotang. Lembu belina, tak boleh piak hukum rotang. Tak, yang kena rotangnya manusia yang belina. Kerana perbuatan mukallaf. Kalaulah manusia melakukan perbuatan sujud sesama manusia, ulama-ulama menghukumkan jadi kafir. Kalau rokok saja hukumnya haram. Kalau sujud jadi kafir. Dia kita kena belajar perkara-perkara yang membatalkan akidah. Sebagaimana wajib kita belajar benda-benda yang membatalkan sembahyang. Sebagaimana wajib kita duduk belajar benda yang membatalkan puasa. Perkara yang membatalkan wuduk. Tetapi ada kebanyakan juga daripada kita yang lupa belajar perkara-perkara yang membatalkan Islam. Jadi batal Islam. Islam ni macam solat, dia boleh batal. Bukan buat apa saja tak batal. Tak. Puasa dia boleh batal. Haji boleh batal. Selama tak buat perkara yang membatal, tidak batal. Islam ni dia boleh batal juga. Nah, sebab tu dia ada sah Islam ataupun tidak sah. Bila perkara tu ada sah atau tidak, dia akan wujud pula satu masalah lain boleh menjadi batal. Ulama-ulama sebut dalam kitab-kitab tauhid, di antara perkara yang menyebabkan batal Islam seseorang, iaitu jadi kafir, sujud sesama makhluk. Sujud ni menghantar dari ke bumi. Sujud kepada raja, kepada orang besar-besar, merokok macam ke apa benda ni. Kita tengok orang Siam, dia sujud kepada maharaja dia. Ha? Kalau sujud lagu tu, kalau orang Islam buat, batal Islam. Kalau rakak, rakak ni hukumnya haram. Dan kalau tunduk hormat, tunduk hormat dibolehkan. Jangan sampai hak rakak. Jangan sampai hak rakak. Boleh tunduk ke orang. Hormat kepada raja, hormat kepada pemimpin, hormat kepada ulama, kepada orang tua dan seumpamanya boleh. Dengan jalan tunduk boleh, tapi jangan sampai hak rokok. Itu pun hormat kepada pemimpin yang adil. Kalau zalim tak boleh hormat, tak boleh tunduk, melainkan takut fitnah dan seumpamanya. Kalau tak tunduk, dia menzalimi diri kita, di situ baru boleh tunduk kepada orang yang melakukan kezaliman. Kamilah yang sepatut sujud kepadamu. Maka sabda ia Nabi, tiada patut sekali-kali jika seorang manusia itu bawa sujud ia bagi manusia. Tak boleh. Dan jikalau patut sujud itu bagi seorang manusia, niscaya aku suruh akan perempuan itu bawa sujud ia bagi suaminya. Kalau bolehlah, dah haramlah, dah berdosa dah manusia sujud sama manusia, aku suruh dah isteri sujud bagi suami. Tapi dah tak boleh, maka aku tidak perintahkan isteri sujud kepada suami. Kalau orang tu dia berlakon sujud kepada berhala, jadi lagu ni hukumnya jadi kafir juga. Kerana empat perkara tidak boleh buat gurau. Lima perkara. Yang pertama nikah, yang kedua talak, yang ketiga rojok, yang keempat merdeka hamba, yang kelima perkara-perkara yang memurtadkan. Dalih wak gurau. Gurau wak lolok je sembah berhala main-main, jadilah kafirlah. Na'udzubillah. Ni nak takut ni. Kalau tak dengar tak takut. Sebab apa aku nak suruh kalau tak berdosa perempuan sujud bagi suami? Kerana sangat besar haknya itu atas isterinya. Kerana hak suami atas isteri besar sangat. Besar sangat. Sebagaimana besarnya hak kita, hak anak-anak yang kita wajib tanggung, wajib ikut, begitulah besar juga hak suami yang mesti dijaga oleh kaum perempuan, iaitu isteri. Jikalau ada pada tapak kakinya hingga sampai pada tengah kepala pun, ya, jadi najis ia sebab nanah dan darah. Kemudian berhadap oleh isterinya itu akan dia, akan suami, maka menjilat-jilat akan dia nanah dan darah. Sungguhnya belum lagi mendatangkan hak suaminya. Nabi SAW meneruskan cerita, terangkan lebihnya suami ni, besarnya hak suami. Kalaulah mengalir nanah daripada atas kepala suami sampai ke tumit, mari isteri ni dok lak dengan kain tuala, tapi dia jilat dengan lidah isteri sampai licin nanah yang ada pada tubuh suami, dok tunai lagi sepenuhnya hak suami. Dan nak cari duanya orang perempuan, hak tunai hak. Sebab itulah masuk syurga dengan limpah rahmat daripada Allah. Kalau amalan dok layak sikit pun. Sampai gitu semua orang perempuan. Kalau dijilat segala kotoran hak ada pada badan suami nanah ni, siapa licin, belum lagi tunai hak. Dah kalau orang puan ni kira lah. Dia buat lebih kurang ke lelaki. Dia buat lebih kurang ke suami dia. Buat kira apa tu lelaki aku basa bengong. Dia kata molek-molek ada. Maka kedaruh kawan tu tukar cari macam nak mampu. Lihat dia cakap. Dia malek dia jatuh depan orang. Balik dulu. Balik tu lelaki. Naik ke rumah JKK. Jadi cerita ni cerita mukjizat. Cerita mukjizat. Mukjizat ni benda yang melemahkan manusia biasa daripada nak buat, nak lawan. Iaitu perkara yang menjadi bukti kebenaran Rasulullah SAW yang tak dapat ditandingi oleh orang lain. Di antara mukjizat yang kita dengar tadi, puta sujud di hadapan Nabi. Bulan lepas pokok kurma beri salam kepada Nabi. Banyaklah sebenarnya mukjizat-mukjizat yang seperti ini berlaku dalam sejarah. Banyaklah. Abu Zarin menceritakan di antaranya, iaitu suatu hari dia tengok 7 butir batu ada dalam genggaman tangan Nabi SAW. Nabi buka tapak tangan, dia bilang 7 butir batu. Dan batu itu bertasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sehingga sekalian sahabat yang ada di sekeliling Nabi dengar belakang. Batu bertasbih di tangan Nabi. Nah, ini kelebihan Nabi SAW. Bulan terbelah dua. Apabila dicabar oleh orang musyrikin. Nabi tunjuk tangan kepada bulan, terbelah dua bulan. Bukan nasi, bulan terbelah dua. Dah? Ini semua ni menambahkan iman bagi mereka yang beriman dan menambahkan lagi kesesatan bagi mereka yang tak sudi beriman. Puak-puak ni, hak tolak Islam, dia kata sihir, dia kata nawak, dia kata bom, macam-macam. Tapi puak-puak sahabat yang telah ada iman dalam hati mereka, zadatum imana, bertambah lagi beriman. Kerana ini adalah mukjizat. Ini bukan silap mata, bukan main-main. Pernah satu hari seorang budak dibawa oleh ibu dia kepada Rasulullah SAW. Katanya, apa hal budak ni? Budak ni 7 hari dah dalam keadaan tak sedar diri, tak makan, tak minum. Maka dibawa. Nabi kata, bawa dekatkan budak ini kepada aku. Maka mak budak ni pun dukung buat mari kepada Nabi. Nabi pun buka mulut budak tu dan ludah ke dalam mulut. Kemudian Nabi kata, ukhruj aduwallah ana rasulullah, keluarlah wahai musuh Allah, aku ni utusan Allah. Maka jadi sembuh budak itu. Sejak daripada pertemuan dengan Nabi, dah mari dah berobat, kali dah sakit dah lepas daripada itu. Nah, Allah. Nabi ludah dalam mulut. Nah, baik budak. Kalau kita ludah dalam mulut budak, bisu terus. Dah lihat tau sekolah. Boleh cakap, boleh cakap dulu. Pasal apa? Sui, ailio kapalayo. Dan berkata oleh setengah ulama, wajiblah atas perempuan mengekali malu daripada suaminya dan merendahkan mata pada hadapannya. Ni lah. Kena belajar, kena dengar. Kalau tak dengar, tak tahu. Dengar belum tentu akan buat. Tapi tak dengar, memang tak buat dulu. Baik kita dengar dulu. Buat tak buat, taufik daripada Allah. Dengar ni hidayah, dapat buat, itu taufik. Dengar ni kita tahu jalan yang benar, taufik pertolongan Allah. Iaitu Tuhan beri kekuatan, boleh amal pula apa yang kita dengar. Orang puan, Nabi kata kenalah. Ulama-ulama kata biarlah mengekali malu. Mana kena rasa malu sama kepada suami. Malu nak buat hak pelik-pelik pada suami. Malu nak buat, nak cakap hak uduh-uduh. Cakap hak doktor, cakap ngaruk depan suami. Nak buat benda-benda yang karuk, biar dia sifat malu. Benda ni kalau ada pada seorang isteri, bernama orang tu isteri yang solehah. Kerana apa? Kerana kebanyakan orang puan ni, dia jenis tak malu. Nah, dia buat lebih kurang, cakap lebih kurang apa semua, tak malu sikit. Orang yang kalau kita orang malu ni, kalau kita malu pada seseorang, kalau dia cakap, kita dengar, tak kata apa lah. Pasal segam kita. Nah, itu baru orang malu kat orang. Nah, ni kalau suami 2 patah, dia 80 patah. Tak? Tengok kan, mak kita dengan ayah kita. Ayah biar 2-3 patah. 2 minggu sepatah 2 dia dengar. Tak? Mak macam ke anjing gila. Wah, apa. Tak, ni masalah. Pasal apa? Dah ada sifat malu kepada suami. Suami kita kan tu, raja kita, pemimpin kita. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Lelaki-lelaki itu, para suami itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Tak malu ke pemimpin, tak jadi. Rosaklah apa benda ni negara ni, rosaklah negeri. Kalau tidak ra'i, dia kena ada sifat malu daripada suaminya. Bukan malu maknanya nak mandi malu, bukan gitu. Malu ni nak buat benda salah. Nak cakap lebih. Nak menipu suami. Bukan malu dalam rumah. Lama gani aku bau dah sedap tu rumah aku, tak mandi. Apa malu ke suami aku? Nak pergi bilik air malu, suami aku ada. Tu bukan malu, tu bengong. Malu nak nipu, malu nak cakap bohong, malu nak mengaruk, malu nak ngupak depan suami. Dan merendahkan mata pada hadapan. Ini lagi payah. Depan suami jangan akak muka. Mata tu kalau nak akak muka, mata pandang rendah. Mata ada ke bawah, jangan gelong, gelong pula. Mata lebih pada ikan uji rosi. Tengok ketuk lelaki. Kita teradak cakap dengan suami, tak apa. Tapi jangan lenggok. Nah, cakap dalam keadaan jangan tengok mata suami tunduk. Nah, kalau suami tanya, jawab dalam keadaan tunduk, dalam keadaan merendahkan pandangan. Nah, jangan jelong lebih kurang. Hok jelong, hok serengeng, jekah tu ada. Tak. Ha, bini tu jenis besar. Tak. Ha. Punggung sama besar dengan bonek kereta kaki. Ha, tu lelaki kek macam Doraemon. Nah, tak ada apa-apa kan. Kali juga kau perlu libati. Nah, jangan buat gitu. Walaupun suami kita tak gerak, lemah, ada penyakit, kita ni gagah, kita ni tubuh besar, ingat kuasa suami kita lebih besar. Kalau suami kita reda, masuk syurga, tak reda, masuk patak ni rasa. Itu kita kena ingat. Bukan tengok orang suka berlaki, nak berlaki je. Hukum dia kena jaga. Nah, bukan tengok orang semayang-mayang tak eh, makan barang-barang orang sujud-sujud, orang bangun-bangun tak tahu ke hukum. Nah, belajar pula. Jadi belajar bab semayang, belajar bab puasa, belajar bab bersuami isteri. Mata jangan angkat tinggi, mata jangan celik luar. Kita boleh celik luar, jangan celik, kalau boleh celik separuh depan suami. Nah, nak marah pada suami pun, walaupun salah suami, jangan gelong. Jangan maknanya beliau biji mata depan suami. Nah, memang salah suami kes ni. Tak betul kita. Tak boleh juga buat lagu tu. Nah, kerana hukumnya dia suami kita. Nah, kalau kita rasa nak marah sangat, nak gelong sangat, biar suami tu pergi lari dulu. Tak, ambil anak ayam dua ekor bola raga, gelong. Tak, tak ada masalah kan. Nak lepas giang. Tak, nak lepas hawa. Depan suami tak boleh. Sebab itulah dalam suatu hadis riwayat Aisyah, Siti Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayyun nasi a'zamu haqqa ala mar'ah, manakah manusia yang lebih besar, yang paling besar haknya atas seorang perempuan? Nabi jawab, zaujuha, suami dia. Suma'ai, kemudian mana lagi? Nabi jawab, ummuhu, mak dia. Jadi yang mula-mula sekali yang paling besar bila kita berkahwin dengan seorang laki-laki, suami. Kalau tidak berkahwin, wajib ditaat dulukan dua ibu bapa. Tapi bila dia telah berkahwin, wajib didulukan ketaatan kepada suami. Ibu bapa jadi nombor dua. Sebab itulah kita kena faham, kalau anak perempuan kita taat kepada suaminya, mengatasi daripada taat kepada kita, tasabakitlah ibu bapa. Pasal itu hak dalam Islam dia kena begitu. Nah, bila dia kahwin, dia ada suami, dia mendulukan ketaatan kepada suami. Ibu bapa tak usah berasa hati lah. Nah, bukan suruh dia kepada ibu bapa. Tak, ketaatan didulukan lebih kepada suami. Sebab ditanya lah Rasulullah. Nah, bukan tanya main-main. Ayun nasi a'zamu haqqa. Manakah manusia yang paling besar? A'zam makna yang paling besar. Nah, haknya alal mar'ah, atas perempuan. Nah, kalau perempuan hak mana dak paling besar sekali hak manusia? Nabi jawab mereka, zaujuha, suami dia. Dia wajib taat kepada suami dia lebih daripada taat kepada raja. Dia wajib lebih wajib taat kepada suami lebih daripada taat kepada pemerintah, kepada sesiapa saja dalam dunia ni, melainkan Allah dan Rasul. Barulah nombor satu. Nah, suami dulu. Maknanya suami kalau raja kata, mari sini. Nah, suami kata, tak boleh pergi. Tak boleh keluar. Kalau keluar, berdosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sebab tu dulu Allah Rabbi ramah perempuan solehah. Suami kata, saya keluar. Tu diam situ. Tak kata apa dah. Nah, dalam hati nak marah, dalam hati lah. Nak pergi, tak boleh. Tapi, tak akan dah. Lening kalau kata, tak boleh pergi. Bakal tak nanak nasi dah. Tak nanak nasi, tak basuh baju. Tak, ayam-ayam tak burung dah. Tak, duduk selek mok, celoh mesinnya, mok marah. Suami kata, tak boleh lah. Jangan pakai lah baju lengan sekerak ni. Dah, dah beli buat benda lawa-lawa nak pakai. Sekali kan nak pergi jauh, pasal minggu nak beli apam balik. Suami kata, tak boleh, simpan mula. Esok dia kecil pula. Bang, pakai baju ni kali lah. Tak? Pergi jauh nak pergi kat situ bangga je. Tak? Tak boleh. Mana boleh pakai baju lengan pendek? Muslimat kan? Tak? Haram ni, nampak dorang lengang, nampak siku pun semua. Masuk hari tiga, sekali bang, nak pergi siram bunga. Tak. Ada apa-apa lalu. Tu lelaki dah buat cetong kau. Tak? Dia pandai oleh surah puan ni. Tak? Nak kena kelebihan dia. Orang cerita dua jenis. Satu cerdik, satu bodoh. Puan cerdik, suami bodoh. Itu kan? Nah, orang Tuhan cerita lelaki-lelaki ni jenis pandai cari makan. Pandai cari pitih. Tuhan cerita pula orang puan bagian pelabih harita. Nah, boleh dah nikah dua orang. Tidak ada habis pitih. Duduk seorang, tambung-tambung pitih dalam bank. Nah, nikah lah. Habis licin pitih. Nah, kakak beli gabar. Kakak beli raket. Kakak rata. Kakak mesin basuh baru pula. Mesin basuh bukan objek yang. Tua dua orang boleh masuk dalam. Dan wajib pula mengikut bagi suruhnya. Kalau suami suruh, kena ikut. Selama mana suruh tu tidak maksiat, wajib ikut. Kalau maksiat, tak boleh ikut. Dan dia ni suruh barang maksiat, buat juga. Suami pula reda isteri buat maksiat. Isteri dia menjadi penyanyi. Isteri dia menjadi pelakon drama, pelakon filem. Suami dia tahu masa berlatih drama. Nah, dalam drama tu suami isteri dia kena berlakon tidur di atas katil dengan pelakon hero lah, pelakon. Pelakon laki-laki. Dalam drama tu hero lah, orang dulu panggil orang muda. Suami tak berlakon, tak pandai. Suami tengok. Nah, duduk atas katil, lepas tu tutup dengan selimut. Ini drama baru. Nah, suami dia pun tengok. Action, action ni maknanya buat kerja. Nah, tu pegang mata baru. Suami isteri dia bubur. Maknanya muka pipi isteri bubur atas tiok pelakon tu. Tok laki kata pau, pandai juga isteri aku pelakon. Tengok. Tengok. Eh, tak ada apa-apa. Dia panggil dayus. Dayus ni orang yang reda isterinya melakukan perkara maksiat. Itu dayus. Bukan orang yang isterinya melakukan maksiat, bukan. Dayus ni orang suami yang reda, reda ni tak Allah kan? Isteri buat maksiat. Dia gitu. Kalau isteri buat maksiat, tak nama dayus. Sebab apa? Sebab dia tak tahu. Dia ada isteri, isteri dia buat maksiat di pejabat. Nah, umpamanya dia duduk di rumah, dia tak tahu. Maka tak panggil dayus. Dayus ni dia tahu. Dan ni kalau tengok diri sini duduk tak kati, boleh peluk pula. Nah, dalam kubur kat gini, malaikat tanya, guana kamu berpeluk-peluk di atas kati, bukan mahram. Nah, pelakon drama nak jawab gua ni. Nak kata bukan kehendak saya, ini kehendak jin. Jin mana? Jin Samsudin. Pasal apa? Dia pengarah filem ni. Pengarah ke penerbit, juru kamera, tukang jaga lapu dalam api neraka belaka. Tak ada kira siapa-siapa. Barang ni barang haram. Maka wajib taat ni perkara yang tak haram. Suami kata buat air, kena buat air. Suami kata basuh baju, kena basuh baju. Gosok baju, gosok baju. Nah, masak nasi, masak nasi. Sebab nafkah wajib atas suami. Nampak? Taat wajib atas isteri. Seorang suami yang kahwin dengan seorang perempuan, wajib selain daripada mas kahwin, nafkah. Nafkah ni makan dan minum. Asalnya wajib kita beri makan dan minum ini, makanan yang telah siap. Makanan telah siap. Isteri asalnya tak wajib masak sendiri. Tak wajib buat air sendiri. Suami wajib beri dua kali sehari makanan hok siap dah. Kalau beri dua kali sehari, lepas daripada dosa. Beri pada dua kali, tak wajib. Hak siap dah. Kalau kita malas nak beri hak siap dah, kita nak suruh dia masak, boleh. Tapi kita wajib beli alat untuk memasak pula. Wajib beli kuali, wajib beli dapur, wajib beli gas pula. Dengan puyuk, dengan belanga. Nah, bila siap belakang alat, kita suruh dia masak, maka wajib dia memasak. Dan perempuan ni, dia boleh minta upah pula. Kalau dia yang memasak. Pasal asalnya kita yang beli yang fresh, yang masak, yang telah bermasak. Dan kita suruh dia basuh baju kita. Hukumnya, boleh minta gaji. Ingat tu orang puan. Kita basuh baju tu lelaki kita boleh minta Sekali basuh sebeseng 5 riyal. Nah, ha, bulan ni kira lah. Bulan ni 20 beseng, 100 riyal. Nah, ha, gosok baju sama selai, kira lah. Mampu 4-500. Nah, ha. Jadi semua suruhan yang tidak ada derhaka, tak ada dosa, ingatlah. Kalau suami suruh, kena buat. Menaikkan uzur, sakit dan sebagainya. Tak? Ha. Jangan minta tak malam balik tu lelaki dah ubuh di nasi. Nak tubik mula baru nak buat air. Ha, ni orang puan dia ni hebat-hebat. Dia orang puan, kalau suami balik tu, buat air dulu. Ha. Dia balik, duduk dah macam meja air. Dia balik, dapat tengah hari, ada nasi jam. Jangan tanya. Tanya-tanya ni tamah selera. Nah, ha, baru orang tanya. Nak minum apa, Haji? Ha. Ayah Haji mari. Nah, baru orang tanya. Nak minum apa, bang? Ha, boleh tahan kira. Abang mari. Nak makan apa, kek? Dia kek mari. Bang. Ha. Ha, tu restoran. Di rumah tak payah. Suami kita tahu dah kan? Dia memang balik tengah hari makan nasi, petang minum air. Oh, atas meja. Dah kali nak makan, kita puan. Nah, nah, makanlah mulut kita. Tak ada hak. Takkan jadi apa. Nah, kubur nasi kita mau makan, kita makan. Tak malam tu lelaki balik dah buat air. Tu lelaki cari, buat air. Oi, buat air. Oi. Mana dengar bawah ni? Cerita Filipina. Lelorozo saprorante. Ha. Mana dengar dah? Kata, bengok mulut-mulut. Tak? Ha, orang puan kau. Bodoh-bodoh sungguh. Tok laki kita kan? Leh? Ha. Buat air. Siapa masa baju basuh? Basuh. Bila akak daripada tu, baju ini gosok? Gosok selalu. Ni kawan lagi kerja baru nak gosok. Eh, dah gosok aja. Eh, nanti aja yang nak gosok. Tak gosok ni, tak gosok ni. Kawan tu, Alon. Nak belajar lah kapal layar. Ha, mana dam? Ha. Jadi kena siap. Sebenarnya kalau dia hadap dengan kerja rumah tangga dia sama ni, juga. Tapi dia kerana dia tak cakna, leret, banyak benda lain tu, cara benda-benda yang tak mustahak. Tengok drama, tengok tu, pinggang masuk, tambung-tambung dalam sing. Tak? Ha. Pinggang-pinggang yang tak basuh je sama leret dengan kepala baik tu. Itulah untuk laki balik, tak buka api, nak basuh muka, pergi di sing, cocok di sudu. Faham tak? Gerpu oleh atas. Dah penuh dalam sing. Kawan tu sembang muka dalam sing. Nak basuh muka. Pedih. Nak? Cocong sudu. Kasih selamat tu. Ha, ni agak puang. Nak? Kotor hanya pandang kali dalam rumah. Nak? Atas kaki ni patutnya suami kita tak ada adab pasir suti tak lihat dia. Tu panggil orang belaki. Nak kabur beri. Dengar tak ni? Ha? Ha. Tak dia gitu lah. Bukan keras. Dia gitu. Pasir suti tak lihat dia. Nah, ni datang macam-macam jalur niti. Dari jelujur air, jelujur, dia cocok dengan terawa kali. Dia cocok ikut dang di batal golek. Tuk daki malah kadang masuk perlu batal golek. Menambung. Dah molek ni. Hanya kau puang kau. Macam-macam besen dah. Tak, kena TV dalam bilik. Nak buat kerja dapur lah, cerita sedap. Buat kerja lah rumah dalam bilik. Eh? Parutnya dalam bilik. Nak pokok dalam bilik, cerita sedap tau. Perut satang. Tak? Ha. Macam-macam sekali. Bawa batal tu. Kenapa? Kikirang. Ha. Ha. Tu lelaki pun jumpa atas kasih pertempuk. Pelayar tu tak ada. Eh, Allah orang puang. Tak pandang tunggu. Bukan senang. Nak jaga rumah tangga. Jika kita pergi di hotel, orang berseduk hotel tahu kan? Kita duduk hotel tengok, masuk tu kemas min, lembek. Kali kita ukur lah, ha, kain-kain cadar dia. Kita ukur lah, kalau ni ujung secekal, dia ni secekal juga. Dia ukur boleh, dia ubuh. Gitu cara orang menikah. Nah, sambut suami, ha, hotel tu. Dia buat. 10 ke 10 yang masuk pula. Kok. Nampak? Ha. Kita buka. Boleh lihat dia mari. Kemah hubung dengan lembek, dengan apa, betul semula dengan selimut hubung boleh. Nah, sama je. Gitu cara dia. Tok lelaki nak tidur, cari gang kebor, tak jumpa. Nah, cari batal kolek, tak jumpa. Batal kolek cuma hantar tak berceruk, bahan dia jang. Nah, ikut si sekali, rapuan Allah Rabbi. Nak kata apa? Kalau takut masa dengar ni, takutnya hamba dengar malam. Pada rumah balik awal dulu. Nah, dah makan pula. Kena ikut segala sesuatu. Hatta kalau maknanya tengah hujan ni suruh kita huk sapah, kena kita huk sapah. Kena taat kata gitu semua. Nah. Tengah malam ni gerak bangun, bangun buat air dahaga ni. Nah. Nak nak nasi, nak makan nasi gini. Nah. Kena bangun kan nak. Tengah malam kena bangun. Siti Fatimah 2 km anak Rasulullah. Isteri sahabat 2 km daripada rumah dia ambil air pada waktu malam, siang tak pergi takut orang lelaki tengok. Gi malam 2 km ni sepatu lebih. Nah, karar dengan tangan sampai pecah tapak tangan Siti Fatimah radhiyallahu anha. Pecah tapak tangan. Nah, taat kepada Sayyidina Ali karramallahu jihad. Nah, Sayyidina Ali juang gitu bini banyak hak. Karar air. Kerek telaga Mekah ni bukan macam kita buat 7. 2 kerek nampak air. 600 kerek. Duduk nampak air. Padang pasir. Tak. Tak pernah pun. Sungguh. Tak. Kerana dia faham dah. Segala tugas-tugas di rumah ni. Tuhan bayar pahala belaka. Kita baik dalam rumah nak mudah lagi. Mesej semi-automatik tambah nak automatik. Semua automatik belaka lah ni. Dalam rumah habis dah automatik. Sebab tu dia mati. Rapuan. Nak banyak nyakit. Semua otomatik. Nak basuh otomatik. Masuk microwave otomatik. Tumbuk belacang. Nak. Ha, otomatik juga. Cerik. Cerong. Siap belacang. Nak. Tak ada benda yang buat kerja tangan waktu baik belum. Nak. Ada semua otomatik. Bila semua otomatik menjadi malas. Bila menjadi malas, mari menyakit. Mana ada batu giling. Orang tu dulu batu giling. 18 kilo. Nah, sandor di bilik air. Akak waktu bit dua nak buat benda, nasi kapik, nak giling kacang. Neh, gung gung gung gung gung. Basuh ni pepoh di bilik telaga tu, di kerek telaga ni pakai yang ni. 3% kelapuk-kelapuk lama tok nyang itu. Cik tengok tok nyang kita, kita kan lengang tu. Pasal apa? Pasal buat kerja berat di rumah. Nak nyala ke api dapur apa-apa. Sapa bulat ni, lekat muka hitam sawang. Nah, ha. Lening lah macam-macam canggih. Macam-macam penyakit pula. Nak. Dulu macam mana seling orang puan. Pasal yang duduk lepak giling. Tak. Anak batu giling pun 10 kilo. Nak. Dah naik apa tu. Peh malik-malik ada. Tengok bini kita peruk. Macam kek hari jadi. Cicuk naik kon nusu keceloh. Tak nampak. Pasal apa? Banyaknya automatik. Hak ni pakai tekan, hak ni pakai tekan, hak ni pakai tekan. Nak basuh baju pun dalam kam sur automatik siapa ke kering dia baca majalah ni. Nah, jadi tidak boleh menyakit. Dan diam ia tetapkala berkata suaminya, kalau suami cakap kena diam. Ingat tu kau puan, suami bercakap diam, suami habis cakap baru bercakap. Ada tak rumah kita gitu? Nak pak utik kampung tak jumpa, kalau jumpa wali Allah. Nah, sebab tu dia katakan al-mar'atu salihah khairun min mar'i salih. Nampak? Perempuan yang salihah lebih afdal, lebih molek daripada laki-laki yang salih. Sebab apa? Sebab perempuan yang salih jarang dijumpai. Laki-laki salih ramai. Perempuan yang salih jarang. Bila ada, lebih mahal. Barang yang jarang, harga mahal. Barang yang banyak, harga murah. Begitu. Suami cakap, diam. Diam, dengar gitu. Nah, jangan berpaling belakang kalau suami cakap. Repuang ni kalau jenis-jenis tak molek, dia paling belakang. Dia cakap, suami cakap, dia pusing belakang. Dia buat agak apa? Dia buat jemur, buat apa? Suami cakap dengan dia. Nah, kadang-kadang dia buat lari, dia buat lari. Suami ikut pula belakang cakap. Jadi macam ikut ibu itik. Ha. Suami nak suruh dengar, pasti kena ikut kan? Dia kena ngadap. Muka jangan akak tinggi. Mata tengok rendah. Ngadap suami. Oh teruk lah gitu. Apa gitu semua nak nikah. Ha gitu lah. Ha oh, teruk lah. Dah tak nikah. Senang ni. Nah. Ha. Ada orang dia kata tak pergi muka apa-apa. Kena melotor. Tengok panah apa semua. Oh, sagi lah senang. Nah. Ha. Ni mesti orang pergi muka. Tak. Kek pergi balik lah. Haji berpak. Ha. Lawang ulama. Itu panah mu. Lawang ulama, lawang tu guru. Nah, Lawan khuduk apa semua, sokong orang zoling, sokong maksiat, tak sokong benda-benda yang patut. Nah, dia jiwa dia. Nah, bukan sikit habis 3-14 ribu. Nah, betul akidah dulu. Biar comel baru buat ibadat. Kenal Tuhan kamu sembah dulu, baru mu sembah dia. Ni melawan Tuhan, lawan kalam Allah. Nah. Orang yang menggalakkan maksiat, kita masuk belah dia. Tok-tok guru ulama-ulama, kita gi lawan. Gambar tok guru tepek, kita tukang siet. Siapa tanggi ke Mekah, kita nak pergi ke Mekah. Nampak dia? Ha, betul akidah tu. Baru comel pergi ke Mekah. Tak? Suami cakap, jangan bercakap. Suami habis cakap, baru cakap. Orang puan kalau nak makan nasi, nak hidang depan suami, neh, jangan ambil dulu lauk. Suami kena ambil dulu. Katakan lauk ayam lah. Lauk ikan. Nah, duduk adatnya suami, jepuk, sila makan bang. Ha, kalau abang lah. Neh, ha, kalau panggil nama tak apa kok. Abang Ye. Ha. Ha. Nah, ha, sila makan. Kata gitu. Neh. Ha. Kemudian bila suami kita dah merasa makanan, baru boleh kita jamuh makanan. Ingat? Ada tak? Orang rumah kita buat gitu. Kita tak dah makan lagi, pada ada dah, pada ikan. Duduklah semolok ni dah. Ha, kita bahan kau. Ni agak puan je. Tak tahu kala tu. Tengok orang nikah, nak nikah. Jangan. Dia makan dulu, kita ambil. Tahu. Dia ambil dah ayam tu, baru kita ambil. Dia ambil dah ikan ni cobek, baru kita cobek. Dia cicah dulu belacang, baru kita boleh cicah. Dia gitu sebab raja. Raja dulu kan. Raja kita tengok dia istana, makan-makanan, bila makanan jamu raja-raja mari. Tak, pelayan-pelayan dia bahan dulu depan raja. Buang daerah tu. Tak ada, pelayan ni makan gediang. Ha, ni pelayan ni rumah ni, pelayan raja. Mana sabar kita dalam istana, kita tengok dia pun akak ke raja apa semua, presiden mari. Tak, dia pun letak depan presiden, letak depan raja. Pelayan pun belah-belah letak, belah-belah puak kepala hutung ekor. Ha, tak ada. Je sama itu. Kalau ada. Ha, ni di rumah. Raja tak dah makan, dia makan dulu. Sama. Kena kira belaka. Nah, sebab apa? Sebab hak suami lebih besar daripada hak isteri. Kan main-main. Besar dia lagi. Nah, dia besar pada raja hak dia atas muka bumi lagi. Sebut lah tamu ke bumi ni raja mana yang paling besar. Besar suami kita lagi. Raja yang ada tu. Di mana-mana saja. Dia tak tanggung akan minum kita. Suami kita. Turun gelap balik gelap. Turun gelap balik gelap. Turun gelap balik-balik. Ha? Ha. Nah. Presiden mana pun paling besar. Nah. Kalau kita sakit. Tak cari hak kita. Suami kita. Nah. Ha. Lepas tu kita kena lebih suami kita dulu. Nah. Kakak kawan nikah kan orang panggil raja sehari. Tak tak raja sehari. Apa raja sehari? Raja sehari ni dia boleh meretoh apa saja pada hari itu. Dia jenis meretoh orang ni. Orang tak meretoh ke dia. Dia panggil raja sehari. Dia panggil raja. Tapi raja dia boleh meretoh orang ni hari nikah je. Hari lain kau tak layak mana tau. Tak. Tu hikmat. Nama raja sehari. Kan kalau orang nikah zaman dulu. Bila dia nikah. Hari tu dia nikah, orang panggil raja sehari. Apa dia boleh suruh? Wak air, wak nasi, nak makan buah apa semua. Sehari, mak ayah dia keluarga dia akan layang sampai ke tengah malam. Esok ada raja sehari. Tapi ini dah ahli raja dah. Kalau orang nikah, dia pula orang suruh. Jadi standing, kamu anda suruh kan? Kalau lelaki tunduk sikit, tunduk. Cakap bodoh. Kalau puan paling kanan sikit, kanan. Bukan raja sehari panggil tu. Beruk sehari. Dah ikut nak suruh. Tengok orang main sekat. Waktu beka. Ha, pakai baju lawa-lawa. Neting-neting. Tidur-tidur. Bangun-bangun. Menikah itu lah ni. Lepas tu dia arah orang. Ha, maka suami itu raja. Dan isteri. Isteri yang panggil permaisuri sehari. Nah. Ha. Dan berdiri tetap kala datangnya. Kalau suami mari balik kerja. Kita tengah duduk. Sunat berdiri. Ulama sebut. Batu orang kena bawa orang puan untung. Biar dia dengar. Nah, kalau kita balik nak kabur, dia tak bagi dengar sendiri. Kita balik nak kabur dia. Merah. Dia kata gitu. Kohong ke kita. Ha, ni dengar dah. Mudah dengar ni ustaz kata. Kena bangun. Tak. Kan hormat guru tu boleh berdiri. Hormat Nabi memang berdiri dah. Hormat nak berdiri. Hormat Quran sunat berdiri. Hormat suami sunat berdiri. Kita tengah duduk keletar tu suami balik kerja bangun cacang. Nah, assalamualaikum, beri salam kepada suami kita sendiri. Nah, baru seronok suami dengar assalamualaikumussalam. Dah. Ha. Jepuk suami duduk atas kursi apa semua. Ni tok, tok lagi tamala balik. Nah, dah bangun dah cari mana. Dah dia main dapur-dapur tu lah. Dah ni buat lak latar 3 hari lak latar. Dah cari datuk lelaki. Buah diri lah nasi. Tanya pulak. Buat pintu. Ikan korang kat mana? Lah? Ha? Tak jumpa lagi. Nah. Tak layak mana tau. Allah kau puang. Berat-berat danang tu. Jadi sunat bangun. Suami kita nak pergi kerja, nak keluar daripada rumah, sunat bangun. Ingat tu. Bila nak keluar rumah, bangun pegang tangan suami. Tak, dan minta apung, minta maaf. Neh. Minta apung, minta maaf. Nabi kata kalau kita pegang tangan suami, kita minta ampun, kita minta maaf atas salah dan silap kalau ada, Allah akan ampunkan sebanyak mana bilang jari yang ada. Kalau suami ada 10 jari, isteri ada 10, 10 campur 10 jadi 20, gugur 20 dosa. Ha, tu. Nah. Ha. Isteri ada 10 jari, suami ada 9, sekepit di kapal layar putus dulu. Nah, nah, 19 gugur dosa. Nah. Pasal apa? Suami nak keluar dah daripada rumah. Bila keluar daripada rumah, tidak ada jaminan balik. Ada. Kena balik, tak balik. Ada tak suami keluar, tak balik. Nak, mati tengah jalan. Berlanggar tengah jalan. Pak jenis cari kayu lautan, bahan dirimat. Tak, jenis laut, motor tergelang. Atau waktu keluar tu minta maaf. Tak, balik belum tentu. Eh? Ha, dia begitu. Tak tahu kala tunggu perempuan. Balik marah. Nak, dengar tengah-tengah duk berehat, dengar mutu laki balik kapan-kapan kapan lari dengan natang ni. Faham? Natang suti ke dia? Faham? Duk laki dia. Allah Rabbuan. Buatlah benda-benda apa yang suami kita jadi seronok, jadi suka. Itulah kerja kita di rumah. Nak? Ha. Nak suruh suami suka. Panggil nama, panggil apa yang suami suka, panggil nama tu. Nak? Apa benda makanan kuih yang dia suka, kuih tu kita buat. Lauk benda yang suami suka, hal tu kita buat acak. Air ni macam mana cara buat dia suka, hal tu kita duduk pegang kemari. Nah, kita belajar. Kalau suami kita buat air, dia berahi kurang manis. Ingat, buat kurang manis. Nah, kalau dia ambil cana, kejap pahit, kejap sawar, kejap manis, leting. Nah, jadi tak tentu kala. Padahal seorang itu lelaki. Kalau 18 orang tak tahu. Nah, suami kita berahi benda, berahi acak, berahi apa buat. Acak-acak sikit. Jangan ikut selera tukang masuk. Nah, ni dia buat ikut selera dia. Suami tak berahi, singgang. Singgang lah, mau. Paku huing tu lagi. Dah makan singgang. Nah. Ha. Dan tertekala dan tertekala keluar. Masa suami balik, sunat berdiri. Suami nak keluar rumah, sunat berdiri. Rapuan. Nah. Ha. Dan mendatangkan diri atas suaminya. Tertekala hendak hidup. Ha, ingat. Perempuan kena pergi serah diri kepada suami tangkin. Perempuan yang tak serah dirinya kepada suami hukumnya haram selama mana tidak ada uzur syar'i. Uzur syar'i ini haid dan nifas. Nah, ataupun sakit berat, nah, pening kepala dan sebagainya lainlah, nah. Sebab itulah perempuan yang kalau suami panggil masuk dalam bilik tak masuk berdosa, kena laknat. Laknat ni dosa besar. Ulama-ulama kata tanda nak cam dosa tu besar, kadang-kadang disebut azab, kadang-kadang disebut laknat. Dalam satu hadis Nabi SAW pernah bersabda, iza da'a rajulu imra'atahu ila firasihi fa abat an taji'a la'anat hal malaikatu hatta tusbiha au kama qala. Apabila suami memanggil isterinya ke dalam bilik ni, firas ni hamparan pak tidur, suami panggil, maka enggan isteri daripada datang. Maka melaknat isteri itu oleh para malaikat sampai waktu subuh. Malaikat kata, laknat perempuan tersebut, laknat perempuan ini. Cek ya ki, suami panggil masuk, tak boleh masuk. Macam ni, Nah. Wi manggilah jena mek tung khni selama. Nah, mek tung dak masuk juga. Wah, macam wa gili tu lagi panggil. Dak masuk. Nah, yang nak masuk ni bagus paruh ni. Labu-labi. Mana? Dua jam cerita. Nah, masuk dulu. Nah. Biar sekali orang perempuan suami panggil, kalau boleh biar jumpa siapa dua kali. Suami kata, "Mek, masuk dulu. Go go go go tinggal." Nah, tengah tapi padi lapor dengan padi-padi. Tengah basuh pinggang, lapor pinggang. Tengah nak nasi, tinggal nasi. Faham? Nah. Pasal apa? Suami panggil. Tak mari, kena laknat. Fa'abat antaji'a. Isteri tak mau masuk dalam bilik. Suami panggil dah. La'anat hal malaikah hatta tusbiha. Melaknat perempuan itu oleh malaikat sampai waktu subuh. Banyak mana kena laknat. Nah, laknat ni mendoakan kecelakaan. Sampai subuh. Dah kalau pukul 12 pagi masuk, tak masuk. Sampai subuh lah nak selaka tu. Ya, tak ibu. Dan memakai bau-bauan baginya. Ha, kena pakai bauan untuk suami. Nah, ingat. Kalau suami tak ada di rumah, tak apa. Busuk home pun. Nah, bila suami ada di rumah, sunat pakai bau-bauan. Kalau suami yang suruh pakai, wajib hukumnya bukan lagi sunat. Ha, dia kata. Hukum beli bawang wajib tu atas suami. Alat-alat nak comel diri, nak beriah diri, nak molek diri, wajib suami yang beli. Bila suami beli, sunat guna depan suami. Tapi kalau suami suruh, jadi wajib. Ada beza? Suami beli je lah balik. Dia suruh akan. Nak? Ha, maknanya kita pakai sunat. Nah, tapi kalau suami suruh pergi pakai wangi-wangi kan, wajib. Tak pakai, berdosa. Ha, gitu ke puan. Tetekala hendak tidur dan memakai bau-bauan baginya. Jadi kita ginilah. Orang perempuan, dia kena masuk dalam bilik dulu daripada suami. Dia kena gitu. Kita kena pandai dah basi. Kita tahu suami kita, biarlah kita masuk dulu. Jangan suami masuk dulu. Tapi kalau kita buat kerja luar, ada hal mustahak tu buat lain. Nah, biasanya suami kita tak tahu ingat tu. Tak tidur lagi. Kita pergi basuh pinggang, tak pergi masuk dalam bilik. Itu lain. Nah, ingat, kalau suami masuk dulu, kita kena segera tinggal kerja-kerja kita masuk dalam bilik. Suami pun kata, tak apa lagi lah basuh pinggang. Aku pun lugar. Kau tengok muka musokmu. Ah, tu lain lah tu. Kita tubik semula. Nah. Pasal kita kena siap dia sama. Sebab tu lah orang perempuan kalau dia faham. Suami dia balik, kalau suami dia duduk dekat sofa, dia kena duduk sepe berat tu. Sapal suami dia halal, baru dia lari. Dia kena gitu sama. Suami balik duduk dapur sini, dia duduk sebelah. Suami duduk dapur, dia masuk dapur. Suami masuk bilik, dia kena ikut ekor belakang masuk dalam bilik. Nah. Hatta sama ni, kalau suami masuk bilik air, masuk ecek. Baru suka. Nah, Siti Aisyah cerita, kami, aku bersama Rasulullah, mandi junub bersama. Oh, seronok. Kita rajin. Haji, mandi junub bersama dengan Mak Haji. Haji tak? Ha. Masuk suku-suku kan? Padahal apa-apa masuk suku-suku, bini kita kan? Tak? Apa suku-suku? Bukan mandi getuk tua. Faham tak? Mandi dengan bini kita, mandi sekali ku. Ha? Ha? Seronok, kita mana kakak kita nak gonyoh tak sapa, bini gonyoh. Nak? Kak bini pula tak sapa, kita tak payah suruh pun kita gonyoh. Faham? Jadi seronok. Bila seronok gitu, tubuh pun sehat, mor lambat kena penyakit. Betul tak? Dah hati riang. Lagi pula suami jadi nak bersih sama. Dah suka mandi, bini gonyoh. Tak? Duduk saja, yang mandi ya? Mandi. Eh, mandi pula tadi ya? Mandi. Dah seronok. Ni tu lelaki baru dua kali bini panggil keluar. Hei, pula hei. Ha. Puan kau. Berat nanang puan. Dan memakai bau-bauan paginya. Air wangi untuk suami kita. Suami kita lah. Kita berbau sedap, kita berbau harum. Dialah raja kita, dialah presiden kita, dia buah hati kita. Biar keduk sekali pun, biar tak ada gigi bersepotong-potong lelaki. Nah, suami kita tetap suami kita. Kena pakai bau-bauan. Nah, ha, dia kita tahu dah. Suami aku pukul sebelah lagi masuk. Ha, habis gusti lagi masuk lah. Umpamanya. Kita masuk dulu. Ha, kita siap kita apa, pak tidur, betul batal golek, molek. Nah, biar sama cadar dengan batal. Nah, ni ha, tak ada sarung apa semua macam-macam pesen. Betul molek. Biar kemah molek. Nah, sembuh dengan apa benda ni. Ha, dengan harumang bilik. Tak ada harumang bahan baigong berapa kok. Nah, tak ada kok jamuk. Eh, ha, kalau boleh atur dulu. Bunga-bunga kemoja tu atur ke bawah batang. Biar berjujur. Nah, ha, cari mananya daun-daun pandang tu gigi. Mayang-mayang-mayang. Bubur dalam kusang. Bubur dalam batak golek. Nah, orang dulu-dulu uti. Nah, ha, puan ni uti apa? Nah. Dan bersungguh-sungguh membaikkan bau mulut dengan kasturi. Mulut ni buah minyak wangi. Dulu orang buah kasturi. Orang buah hamba. Leni macam-macam dia dijual. Sembuh dalam mulut. Sembuh kan? Boleh 3 botol sejam. Tak? Ha. Ni Allah depan suami. Mulut busuk pahum. Orang buah orang. Pak Ali dah konyong gigi kali. Nah, nak pergi juga tu lelaki. Tu lelaki pak ceroh. Tak akan nak guling. Nah. Nah, guling lek ni. Bau wangi guling lek ni. Bau gini berat nanang tu. Rupuan. Tiok pula muka. Rupuan macam-macam. Dia kena bersih nak mah. Lepas tu ulama-ulama sebut di dalam kitab-kitab fiqah. Wa ala zawjati ta'atu zawjiha fi umuri taharah. Wajiblah atas isteri itu. Kena taatkan suami pada perintah kerja-kerja bersuci diri, bersih diri. Walizauji ijbaruha ala zalika idza imtana'a. Dan harus bagi suami memaksa isterinya bersih diri jikalau dia enggan. Ulama-ulama kata kalau isteri ni tak mau mandi, boleh paksa. Sebab mandi ni bersih diri. Bersih diri ni mengikat kasih suami. Nah. Boleh ijbar ni paksa. Mandi eh? Tak mandi. Mandi mek? Tak mandi. Buh dalam guni, rentang lah kolam. Haa tak? Haa, buh satu, buh apa, buh pelawak, biar tanggal. Nah, kena bersih diri. Kuku-kuku ni kena potong. Jangan wih lebih, kuku jangan panjang. Jangan wih nampak kotor. Nah, kuku kaki, kuku tangan. Muka ni kena bedok sama kalau suami ada di rumah. Bulu tiok cabut. Bulu tiok. Serung tu lagi tengok. Tukar dengan makan spare. Ha? Ha. Mulut bau hangit. Tiok masang berat. Bukan orang puan yang tiok masang ni. Bukan orang pot tuju. Orang go badok ni. Ha? Ha. Orang pot tuju hangit je. Ha? Ha. Maknanya sekarang banyak dah kemudahan untuk bersih diri, untuk wangi diri. Beli kedai saja. Nak gunakan untuk suami. Nak pergi jalan tak payah. Ni nak pergi tengok orang mati sembuh spray. Nak sembuh spray, sembuh tu, sembuh celos tiok, sembuh seni, minyak wangi, macam-macam resen. Orang tu mati, mana ya bau. Mati kerah tau. Nak, kita lama belakang tak apa dah. Pergi tengok orang mati. Dia tak nampak. Depan suami busuk kohong. Nak, gigi bersu pula apa? Depan suami. Macam gerisi lokang. Ngangak. Suami tengok muka isteri, tak jadi nambah nasi. Lugar. Eh? Kalau nak pergi jalan, nak pergi hospital ni, air sedu. Depan suami bukan air sedu. Sisi ikan krisi. Pak ping. Allah Rabbi Rabbuan. Dekat ni nyok pun dah mengecik. Kau bekas parut nyok. Ilaha illallah. Apa jadi gitu? Bahasa tak tahu ke hal itu. Rambut kena berhias, kena sepu, kena apa, kena kilat sama. Tak? Depan suami kita nak suruh suami ni puas hati. Tak ada dah. Tak ada hari dah. Nah, dah kalau suami kita mati. Nah. Nak baru nak minta maaf lah ni. Tak jadi apa dah. Eh? Betul semula. Orang lelaki tak apa kalau isteri dia mati, dia tak nikah dah apabila-bila. Nah. Dan barang sebagainya dan mengekali perhiasan tertekan hadirnya kalau suami ada di rumah mesti kena berhias. Mesti kena comel. Kalau boleh orang puan depan suami macam hari raya tiap-tiap hari. Waktu bit baju hok paling lawa, hok paling berhias, siap dengan apa semua dengan perhiasan hok macam-macam, pakai depan suami. Tak nak pergi sekolah, tak nak pergi jabat, tak nak pergi mana-mana lain, pakai hok biasa-biasa sudah. Pasal hok ada ni di luar. Nampak? Tuhan kata wala yubdina zinatahunna illa libu'ulatihinna. Al-ayah, jangan sekali-kali kamu tonjolkan kecantikan perhiasan solekan kamu melainkan kepada suami-suami kamu. Ni ayat Quran. Tak pakai ayat Quran balik awal kau kita sama dengan pokok kapal layar kau kita. Nah, ha ni bab wangi untuk suami, beriah untuk suami ayat Quran. Illa libu'ulatihinna. Illa ni kalimatul istisna. Tak boleh nak tunjuk lawa, nak pakai lawa, nak pakai comel, nak pakai kemah apa semua. Nak pakai minyak wangi, nak solek. Illa libu'ulatihinna. Di luar kata ulama tafsir, benda yang tak dapat kita sembunyikan lagi. Terpaksa. Nampak juga dia orang ramai. Nampak banyak tu. Tapi hak lebih daripada itu. Solekan, perhiasan, gaya jalan, gaya cakap yang lemah lembut. Libu'ulatihinna untuk suami. Dan meninggalkan perhiasan pada ketika raih. Suami tak ada, tak payah pakai lawa-lawa. Sebab tu bila suami mati, wajib berkabung 4 bulan 10 hari. Iaitu pakaian-pakaian yang tidak menarik. Kalau pakai pakaian lawa, pakai pakaian perhiasan, pakai barang kemas, hukumnya haram 4 bulan 10 hari. Kerana semua itu untuk suami. Bagi jadi haram balik. Tak faham itu. Nah, pakai lawa, pakai air wangi, pakai air bau. Menonjolkan kecantikan. Bila suami masih hidup. Bila suami mati, 4 bulan 10 hari wajib ihdar. Benda ni 4 bulan 10 hari. Bukan saja tak boleh kahwin dengan suami lain. Tak boleh pakai lawa. Tak boleh pakai air wangi. Tak boleh pakai air bau. Tak boleh pakai gelang, pakai loket, pakai subang. Boleh pakai baju biasa saja. Kerana hilang dah suami kita daripada bumi. Tak ada dah. Meninggal dunia dah. Ha? Dan wajib pula meninggalkan akan khianat bagi suaminya tetkala raibnya. Jangan khianat kepada suami. Suami tak ada ni ambil harta suami. Ambil pakaian suami. Beri korang semua tak minta izin suami. Kalau kita nak beri makanan hak di rumah kita, hak milik suami, kena minta izin suami. Nah, telefon ke dia, mesej ke dia, bang, kita nak beri walimah hak pergi kemarin sutil boleh tak ke budak sebelah rumah ni? Nah, pasal nangis ingat nak walimah. Suami kata boleh beri, beri. Suami kata tak boleh beri, tak boleh beri. Nah, malaikan makanan yang kalau kita tak beri, tunggu suami balik punah jahanam, barulah boleh kita beri. Nah, umpamanya suami kita kerusuh 6 bulan. Nah, kita ada beli keang tadi ada lebih. Tak, ha, beli maknanya beronok ada lebih. Takkan nak tunggu 8 bulan tak jadi beronok dah. Jadi minyak tar belakang. Nah, ha, tu boleh beri. Takut punah. Nah, benda-benda piti suami tak boleh ambil tanpa kebenaran dia. Pakaian-pakaian dia kena jaga molek. Harta benda dia tak boleh buat mudah-mudah. Kereta dia ya, dia tak ada. Dia tak izin. Kita wi adik-adik kita guna. Wi abang-abang kita guna. Hukumnya haram. Tak menjaga harta suami. Tetekala raiknya ketekala suami itu tak ada di dalam rumah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala mensifatkan perempuan solehah. Fasalihatu, perempuan-perempuan yang solehah ini, perempuan yang baik-baik ini, iaitu ialah qanitatun, yang taat kepada suami. Pertama Tuhan kata qanitatun, taat kepada suami. Yang kedua pula Tuhan kata hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Kemudian menjaga pula apabila ghaib suami dengan barang penjagaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena jaga belaka. Neh, jangan awak bibi kurang ada. Dia bagi bibi kurang. Nak. Dia pinjam motosikal dia ke adik dia. Tak apa. Itu lelaki budak adik ni. Ambil yang ghaib. Ha. Ha, dia nak balik rumah matur mula tengok dia marahkan. Tak boleh harta suami. Nah, yang hal lebih kurang gitu. Nak minta izin suami. Nah, ha, telefon ni jadi ke mana? Nah, ha, ni bang ni nak pinjam putus sikar ni boleh tak? Nak pergi rumah JKK. Ha, ha, ambil lah pinjam. Nah, ha, baru boleh pinjam. Tak boleh. Dia kata, tak. Suami aku, mana aku lah. Tak boleh. Suami mu harta dia. Mu isteri dia. Harta dia bukan harta mu. Dia kata, tak kalau mati boleh kaku tak? Eh, tak boleh ke mu semua. Nah, ha, harta suami jangan awak lebih kurang. Bahkan ada ulama yang berpendapat kita nak belanja duit kita pun pada perkara-perkara yang luar daripada adat wajib minta izin suami. Hak beradat tak apa. Piti kita, piti isteri nak awak beli roti, ha, tak apa, tak wajib izin suami. Tapi benda-benda yang luar daripada kebiasaan, nak beli kereta, piti kita mesti kebenaran suami. Nak beli rumah mesti suami beri izin. Dah, nak kat mana-mana nak buat, baju lagu mana nak pakai, kita nak beli pitih kita sendiri, mesti suami yang beri izin. Suami kata, tak sabar beli, baca, wala ni, aku tak kenal tengok. Padahal duit tu duit isteri. Dia nak beli baju isteri, duit duit isteri. Suami kata, tak sabar kala ni, aku tak kenal, biru-biru. Haa, umpama ni. Tak boleh beli. Dan duit kita sekalipun, hak suami ada. Kalau beli, mudarhaka kepada suami. Memang beli yang mutu halal. Tapi perbuatan membeli, benda yang tak kenal oleh suami, walaupun duitmu duit isteri, tak boleh. Itu kata, kalau jilat tanah seluruh tubuh, masih belum tunai hak suami. Itu berat. Dan wajib pula meninggalkan khianat. Kita berhenti kat tu, kita ada dua soalan. Yang pertama, minta keterangan tentang haji tamattu' qiran. Haji, haji macam ni. Ifrad, apa hukum pergi monsun kat hadir pula. Ada dah hadis tentang solat berjemaah dalam keadaan sentuh bahu dengan orang sebelah, apa fadilatnya? Apa pendapat tentang seorang lelaki 20 tahun nak nikah dengan wanita yang 10 tahun lebih tua daripada dia atas sebab pilihnya itu kerana agamanya? Apa pula pandangan masyarakat sekarang? Jambang itu sunnah Nabi kedok. Rekah-rekah je tapi payah nak jawab. Minta keterangan tentang haji tamattu', haji qiran, haji ifrad. Haji tamattu', haji qiran, haji ifrad. Haji tamattu', haji bersenang-senang lah. Buat dalam musim haji sekali dengan umrah. Tak? Kalau buat sekaligus, dua sekaligus, dia panggil haji qiran. Kalau buat suku-suku, dia panggil haji ifrad. Di luar daripada musim haji. Kalau buat suku-suku tapi dalam musim haji, haji tamattu'. Kalau sekali jalan, dua sekaligus, dia panggil haji qiran, berserta sekaligus. Apa hukum pergi monsun kap? Pergi monsun kap tu pergi mana? Jadi nak jawab lah hukum dia. Pergi kat kapal layar. Tak haram kapal layar, tak haram. Pergi kat orang mabuk-mabuk dekat dengan kapal layar, baru haram. Dia begitu. Pergi dekat mengsungkak. Mengsungkak tu mana? Dia banyak tempat. Dia ada tempat dah boleh, ada tempat boleh. Ini bukan haram belaka. Macam satu, apa benda itu? Kerajaan buat satu pesta ke apa ke? Tak. Sebelah belakang tu kat orang nyanyi, depannya orang jual. Kita beli kat orang, pergi kat orang jual. Tak haram lah. Pasal kita nak pergi beli kacang, nak makan kacang. Tapi kita tak pergi belakang kat orang joget tu, kita pergi beli kacang kat orang jual. Tak boleh nak kata haram. Majlis, majlis tu memang majlis tidak ada berkat. Pasal dekat dengan tempat maksiat. Pergi kat maksiat ke tak? Kalau kat musuh kat kapal layar, kapal layar ada orang putih, dua orang duduk atas kapal layar, kita pergi duduk kat kapal layar. Tak ada haram, haram dia gitu. Jadi kat orang nyanyi, kat pampai, kat orang berjudi, baru haram. Kat orang minum arak, tengok sepak. Dalam masjid dia ada sepak haram, dia ada sepak duduk haram. Dalam masjid dia dalam surah. Tu imam masuk kat orang puan, duduk selepok kat orang puan, haram. Tak boleh duduk situ. Dia kena pandai hukum gitu lah. Hadis tentang bersentuh bau berjemaah. Jadi apa dia, fadilat dia bila semayang jemaah ni sentuh bau? Memang bila kita semayang jemaah ni, nabinya disuruh sahabat-sahabat ni merapatkan saf, meratakan saf, membetulkan saf. Betul saf ni tumit. Tengok tumit belakang, jangan tengok depan. Depan ada kaki panjang, saiz 12 panjang. Saya nak cek tumit belakang tu biar sama. Maknanya ni garisan tumit, tengok belakang. Lepas tu kalau masuk nasar, tengok kek tumit. Tengok kek tumit tu. Ni tak tengok. Terima ada istau supu fakum. Buat tu lah. Kadang-kadang tak faham dia istau supu fakum. Istau supu fakum ni tanya kek ni. Dia kata mayam terah kek, mayam terah kek. Molek tu. Jadi kadang-kadang semolek ni terjemah lah sikit. Sekali terjemah. Tak apalah hak Arab tu. Terjemah tak. Rata rapat kansah. Betul kansah. Tak. Ha. Jadi katanya sahabat-sahabat, umpamanya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ha? Perkara ini disebut di dalam kitab Syarhus Sunnah Al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala. Jadi sahabat-sahabat mentafsirkan akan arahan Nabi supaya merapatkan saf ini, iaitu bahu dengan bahu, bahu dengan bahu. Maksudnya bahu dengan bahu, bahu ni biarlah kalau boleh setuh dengan bahu orang sebelah, biar rapat. Itu panggil rapat. Bukan renggangkan saf, renggangkan saf, tapi rapatkan saf. Ha? Habis-habis rapat bukan siapa kelak, biarlah bersetuh bahu. Setuh ni bukan siapa mek bahu, sekadar-kadar tidaklah renggang bahu. Ha, gitu. Jadi fadilatnya dapat satu fadilat kerana rapat bahu, rapat saf ini satu daripada 27 fadilat. Hak bilang 27 tu ada 27 perkara ulama bilang. Nah. Yang antara satu daripada 27 tu rapatkan bahu, itu rapat saf. Jadi bila semua hak lain kita buat, cuma rapat saf je kita tak buat, kita tak dapat 27, kita dapat 26. Faham lagi? Kemudian kaki tumit pula kita nak tengok, siapa rayuk lepang kali, maka kita dapat 25 saja. Pasal lain kita buat. Nampak tu? Ha, bilangan-bilangan fadilat. Ha. Jadi ini tafsiran daripada sahabat, bahu dengan bahu, bahu dengan bahu. Ha. Jadi kita kena ikutlah. Sahabat-sahabat Nabi ni, bintang di langit. Ashabikan nujum, bi'aihi muqtadaitum ihtadaitum. Ini hadis dhaif menyebut, sahabatku ini seperti bintang di langit, mana-mana yang kamu ikut kamu pasti dapat tunjuk. Sahabat Nabi, nah, orang yang Nabi Allah telah firman kepada mereka dalam hadis kursi, i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Sahabat-sahabat Nabi, kau pandailah nak buat apa pun, kau pandai mung lah, aku apun pelaka dah dosa. Ini sahabat. Nah, jadi kita ikut sahabat tafsir, maksud Nabi suruh rapat, iaitu bersetuh bau dengan bau, kita pun buat. Dah? Ha, tapi ingat, ha, kalau kita nak sujud, jangan muka kepok ni jangan besar sangat. Dah? Ha, yang kata sunat muka begini luas, kalau semayang seorang diri atau jadi imam. Ada orang yang semayang mu'ah, nak dibuka pagi tu no. Ada orang turun ke dia anaknya, barang di siku dia. Siku macam dia yang dah basikal rajam. Ha, ha. Seorang laki-laki nak kahwin, umur 20 nak kahwin perempuan yang 10 tahun lebih tua daripada dia, 30. Lepas tu apa dah hukumnya? Kerana dipilih ni kerana agama. Apa pula pandangan masyarakat sekarang? Ha. Yang pertama, hukum. Laki-laki umur 20 kahwin nak perempuan umur 30. Hukumnya lagu mana? Hukumnya harus. Gitu hukum dulu, harus. Dah. Dah afdal, tidak afdal. Tak afdal tu kalau di sana ada satu lagi pilihan yang muda dan juga beragama. Tapi kalau ada orang muda tapi tidak beragama, hak ni tua 30 beragama, afdal yang beragama. Kerana Nabi telah pesan, fasfat bizati din, pilihlah dengan yang ampunya agama. Perintah tu perintah sunat, perintah afdal. Dak taribat yadak, niscaya akan diam tangan kamu. Eh? Maknanya comel, kaya, bangsawan, agama. Pilihlah yang ampunya agama. Maknanya muda ada, tapi tak randa semayang apa semua. Mana tua sikit, tak beragama, warok gitu ini, pilih orang agama. Ha. Tapi kalau ada orang muda beragama, orang tua pun beragama juga, maka sunat pilih yang muda. Nak-nak pula kalau anak dara. Nah. Kerana sahabat Abdul Rahman radhiyallahu an dia berkahwin dengan janda. Esokkan dia berjumpa dengan Nabi, Nabi dengar khabar angin dia telah berkahwin. Nabi pun tanya kepada dia, hal sayyib am bikr? Adakah janda ataupun anak dara? Maka jawab sahabat Abdul Rahman ni, sayyib ya Rasulullah, janda, saya nikah janda. Nabi pun kata, halla bikr? Kenapa tidak kau kahwin anak dara? Tula'ibuka wa tula'ibuha. Kalau mu kahwin anak dara, dia dapat bermain dengan kamu, kamu bermain dengan dia. Jadi daripada hadis ni, sunat bernikah dengan anak dara. Yang ni yang muda-muda. Tapi kalau 30 pun anak dara, dia kira anak dara juga. Nah, dalam hadis yang lain Nabi kata alaikum bil fikri. Nah, hendaklah kamu cari kalau boleh perempuan-perempuan muda. Nah, tapi Abdul Rahman pun jelas pada Nabi, saya tahu dak tu saya kahwin dengan perempuan janda kerana dia anak ramah, saya ada duit, dia tak ada duit. Saya nak jamin, nak jaga anak dia siang dia, saya kahwin dengan dia, boleh tolong jaga anak dia. Nabi pun dengar, Nabi puji Abdul Rahman radhiyallahu an. Nabi kata bagus-bagus dah. Dia ni sanggup korbankan nafsu dia, dia kahwin dengan orang tua kerana nak tolong anak-anak ramah. Jadi pandangan masyarakat, memang masyarakat sekarang ini masyarakat yang tidak ada peraturan dalam nak menghukumkan orang yang melakukan. Subhanahu wa ta'ala adam. InsyaAllah kita berjumpa lagi di bulan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam.